gunung. Rindu nyokalam batando hari ka hujan. Rusuh malape angan-angan tiado kawan. Samantaro hadir biarlah denai tinggalkan. Malape angan-angan tiado kawan.